untukmu. Itu semua ada padamu untukku. Yang satu tiada duanya. Begini caranya untuk aku melepaskan rasa indah. Semua kata-kata manis telah kubukti dengan janji. Setiap apa yang ku meluahkan kepadamu. Setinggi gunung ku mendaki, walau jauh tetap di hati. Untuk hidup bersamamu bunga yang ku impikan. Indahnya rasa bahagia hikayat engkau dan aku bermula. Oh Tuhan syukur padanya. Dialah selamanya cinta dia. Yang satu tiada duanya. Oh begini caranya untuk aku melepaskan rasa cinta. Setinggi gunung ku mendaki, walau jauh tetap di hati. Untuk hidup bersamamu bunga yang ku impikan. Indahnya rasa bahagia. Hikayat engkau dan aku bermula. Oh Tuhan syukur padanya. Dialah selamanya cinta dia. Kau dan aku bermula. Oh Tuhan syukur padanya. Dialah selamanya cinta. Selamanya cinta dia.